Konsultasi Syariah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Secara bahasa, duha diambil dari kata ad-dahwu, artinya siang hari yang mulai memanas. Al-Ain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Yang artinya, di surga, kamu tidak akan mengalami kehausan dan kepanasan karena sinar matahari. Quran Surah Thaha ayat 119. Kaitannya dengan makna bahasa kata duha pada ayat di atas, Allah menyebutkan kenikmatan ketika di surga, salah satunya tidak kepanasan karena sinar matahari, yang itu diungkapkan dengan kata wala tadha. Sedangkan menurut ulama ahli fikih, duha artinya waktu ketika matahari mulai meninggi sampai datangnya zawal atau tergelincirnya matahari, al-mausu'ah, al-fiqhiyah, al-kuwaitiyah. Waktu mulainya sholat duha. Sebelumnya, kita awali dengan hadis tentang waktu larangan sholat. Terdapat hadis yang menyebutkan waktu larangan untuk sholat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, ada tiga waktu di mana Nabi SAW melarang kami untuk melaksanakan sholat di tiga waktu tersebut atau menguburkan jenazah kami. Satu, ketika matahari terbit sampai tinggi. Dua, ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir. Dan tiga, ketika matahari miring hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis di atas, ada dua waktu yang mengapit waktu duha. Satu, ketika matahari terbit sampai tinggi. Dua, ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir. Ketika matahari sudah terbit, mulai kapan sholat duha boleh dilaksanakan? Apakah tepat setelah terbit, ataukah ditunggu sampai agak tinggi? Ulama berbeda pendapat mengenai waktu mulainya sholat duha. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa waktu mulainya sholat duha adalah tepat setelah terbitnya matahari. Namun dianjurkan untuk menundanya sampai matahari setinggi tombak. Pendapat ini diriwayatkan An-Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah. Sebagian ulama Syafi'iyah lainnya berpendapat bahwa sholat duha dimulai ketika matahari sudah setinggi kurang lebih satu tombak. Pendapat ini ditegaskan oleh Ar-Rafi'i dan Ibnu Rif'ah. Demikian yang menjadi pendapat Imam Abu Syuja dalam Matan At-Taqrib ketika beliau menjelaskan waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Hal yang sama juga menjadi pendapat Imam Al-Albani. Beliau ditanya tentang berapakah jarak satu tombak. Beliau menjawab, satu tombak adalah 2 meter menurut standar ukuran sekarang. Mausu'ah fikiyah muyassarah. Sebagian ulama menjelaskan, jika diukur dengan waktu, maka matahari pada posisi setinggi satu tombak kurang lebih 15 menit setelah terbit. Waktu akhir sholat duha. Batas akhir waktu sholat duha adalah sebelum waktu larangan sholat, yaitu ketika bayangan tepat berada di atas benda, tidak condong ke timur atau ke barat. Untuk menentukan batas akhir waktu duha, Anda bisa perhatikan bayangan benda. Selama bayangan benda masih condong ke arah barat, meskipun sedikit, kemudian ketika bayangan benda lurus dengan bendanya, tidak condong ke barat maupun ke timur, waktu sholat duha telah habis. Karena matahari persis berada di atas benda, ada sebagian yang memberikan acuan kurang lebih 15 menit sebelum masuk duhur. Cara mudah menentukan batas waktu sholat duha. Saat ini, banyak kalender yang dilengkapi jadwal sholat yang diterbitkan oleh DEPAK atau organisasi Islam, termasuk beberapa kampus Islam. Anda bisa perhatikan waktu terbit matahari dan waktu zuhur. Batas awal waktu duha adalah waktu terbit matahari ditambah 15 menit. Batas akhir waktu duha adalah waktu zuhur dikurangi 15 menit. Waktu duha yang paling afdol. Waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat duha adalah ketika matahari sudah mulai panas atau dekat dengan waktu berakhirnya duha. Sebagaimana riwayat dari Al-Qasim Asy-Syaibani, bahwasanya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu melihat beberapa orang melakukan sholat duha. Kemudian Zaid mengatakan, andaikan mereka tahu bahwa sholat setelah waktu ini lebih utama. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sholat para awabin adalah ketika anak onta mulai kepanasan. Hadis riwayat Muslim. Awabin artinya orang yang suka kembali pada aturan Allah. Sebagian ulama mengatakan, sholat pada waktu ini dikaitkan dengan awabin karena umumnya pada waktu tersebut jiwa manusia condong untuk istirahat. Akan tetapi, orang ini menggunakan waktu tersebut untuk melakukan ketaatan dan menyibukkan diri dengan melakukan sholat, meninggalkan keinginan hati menuju ridho penciptanya. Faidul Qadir. Imam An-Nawawi mengatakan, ulama mazhab kami, Syafi'iyah, mengatakan, waktu ketika matahari mulai panas adalah waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat duha. Meskipun dibolehkan sholat sejak terbit matahari sampai menjelang tergelincirnya matahari. Syarah Sahih Muslim. Demikian, Allahu A'lam.